dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan tangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Hidayah 103,4 FM.